Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-hadithu tasi wa ishrun, hadis ke-9, mengenai amal-amal yang menyebabkan masuk surga. Ya, An Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Qala, ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga. Wa yubaiduni anin nar, dan akan menjauhkan diriku dari neraka. Qala laqad sa'altani an 'azimin, kata Nabi, engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang besar, yang agung. Wa annahu layasirun wa yu'ti az-zakah wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu 'alaihi, dan sesungguhnya hal itu benar-benar mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Apa itu? Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah pada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah pada Allah dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus salata wa tu'tiz zakat. Yang kedua, engkau mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ya, kedua, ketiga, salat, zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul bait. Ya, berhaji ke Baitullah. Summa qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ya bersabda, ala adullukum ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah memadamkan kesalahan-kesalahan, ya, dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatu rajul min khaufil lail, ya, dan juga ya salat seseorang yang dilakukan di malam hari, salat tahajud sunnah. Tsumma tala, kemudian ya Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, mereka artinya apa? Salat. Hatta balagha, sampai pada ayat ya alam ya'malun. Ya. Ya, dan mereka mendapatkan balasan gitu ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu ayat ya. Ayat tatajafa junubuhum manil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, summa ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Ya. Maka mereka dapat surga, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Summa qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa umudihi wa dhirwati sanamih, maukah aku beritahukan kepada engkau? Ya, kabarkan kepada engkau pokok dari agama ini, berikut tiang dan puncak ketinggiannya. Kultu, kata Mu'ad. Ya, kata Mu'ad bin Jabal, saya berkata, bala wa ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, Rasul amri al-Islamu. Pokok dari segala perkara ya adalah Islam. Pokok dari agama ini adalah Islam. Kemudian wa umuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Wa dhirwati sanamihi al-jihadu, dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, kata Nabi. Ya, maukah aku beritahukan, kabarkan kepada engkau yang dapat mengendalikan ini semua? Ya, kultu bala ya Nabi Allah, kata Mu'ad, mau wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ya, maka kata Mu'ad, fa'akhadha bilisani, kata Mu'ad, kemudian Rasulullah SAW, beliau memegang lidah beliau, ya, lidah beliau, waqal dan bersabda, kuffa 'alaika hadza, tahanlah ini, tahan lidahmu, jangan ngomong sembarangan. Wa qultu ya Nabi Allah, kata Mu'ad, wahai Nabi Allah, ya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena apa-apa yang kami katakan? Faqala sakilatka ummuk ya Mu'ad, kata ya, kata Nabi. Ini ungkapan orang Arab, bukan ibumu kehilanganmu, maksudnya aduh gimana kamu ini wahai Mu'ad, begitulah kurang lebih hardikan, bukan maknanya ibumu celaka wahai Mu'ad, begitu artinya. Ini ungkapan aja, ungkapan, bukan doa kematian. Ini ucapan biasa sebagai untuk mendidik, gitu, mengungkapkan rasa heran, gimana sih kamu ini? Nah, banyak orang terjemahin letterlek. Ketika letterlek diterjemahin, jadinya apa? Hah? Sakilat ka ummuk, ibumu celaka. Bukan itu maksudnya. Hah? Bukan itu. Maksudnya ini ungkapan aja. Nah, ini mesti tahu juga ibarat dari orang-orang Arab. Ya, mereka mengungkapkan itu sebagai bentuk rasa heran. Aduh, gimana sih kamu? Nah, itu maksudnya demikian. Ya, qala. Ya, hal yakubun nas, hal yakubun nas fil nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim? Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Apakah ada yang menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka dengan posisi wajah di bawah atau dalam posisi hidung di bawah selain hasil usaha lidah mereka? Nah, ya, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Taim, ini mengenai amal-amal yang menyebabkan masuk surga dan menyebabkan masuk neraka. Ya. Ini apa namanya, hadis ini menunjukkan perhatian Nabi SAW terhadap umat. Nabi ingin menunjukkan kepada umat segala kebaikan dan yang akan menghantar kepada kebaikan, dan segala keburukan dan yang segala hal yang menghantarkan kepada keburukan, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya amal-amal soleh adalah sebab masuk surga, ya. Watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal kalian yang kalian kerjakan. Baik, kita langsung aja masuk ke syarahnya. Ya, faddal sini Abu Kila. ويبعده الله وهذا يحتاجه كل مسلم فكل مسلم يريد دخول الجنة نعم ترس ونجمع الطريق لنجد أكثر المعلمين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ليس في استطاعته أن يعرف طريق الجنة بطريق الله إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يقول إلى دخولنا وتذكيرنا وتصور وتصوراتنا وإنما أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. وفي هذا دليل على وجود استحالة أهل العلم عن أمور الدين. لأنها ما يسأل عنها غير العلماء، لا يسأل عنها الأطباء، لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون، فأهل الدين ليس من مدارك المفتون، وإنما هو من وحي المنزل. استمر وقوله. قوله أخبرني بعمل يفتني عن جنة ويبعدني عن النار. هذا ما يريده كل مسلم، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، والنار أيضا لا تدخل بعمل، وعمل الخير يدخل الجنة، وعمل الشر يدخل النار، فلا أحد يدخل Nah, ya Syaikh Al Fauzan menjelaskan hada haditsun azimun, ini adalah hadis yang agung. Yarsumu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tariqah, yang Nabi sallallahu menggambarkan, yarsumu menggambarkan fihi dalam hadis ini at-tariqah, sebuah jalan. Alladhi yusalu sahibuhu ilal jannah, yang dapat menghantarkan ya seseorang yang berada di atas jalan tersebut menuju surga. Yu wa yubaiduhu, dan akan menjauhkan dia anin nar, dari neraka. Wa hadha yahtajuhu kullu muslim, inilah yang dibutuhkan oleh segenap muslim. Fa kullu muslimin yuridu dukhulal jannati, setiap muslim menginginkan masuk surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari neraka. Ya, ini semua muslim demikian. Tidak ada seorang muslim itu yang berkata kita tidak butuh surga, yang penting kita ridha Allah. Yang kita butuh ridha Allah. Kita enggak takut masuk neraka, yang penting dapat ridha Allah. Ini orang-orang sufi. Ya, enggak mungkin Allah ridha kepada seseorang kemudian Allah masukkan dia ke neraka, melainkan Allah pasti murka kepada dia. Ya. Enggak mungkin seseorang tidak diridhai oleh Allah kalau dia di surga, ya pasti di neraka kalau tidak diridhai. Kapan seorang diridhai Allah? Ketika dia masuk surga. Ya. Tidak mungkin itu. Nah, walakin ma tariq, namun apa jalannya? Bagaimana jalan menuju hal tersebut, masuk neraka masuk surga selamat dari neraka? Lidzalika sa'ala Mu'adun an-nabiyya, oleh karena itu Mu'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Li'annal insana laisa bistita'atihi, karena seseorang itu tidak akan mampu ya'rifat tariqal jannah, untuk mengetahui jalan menuju surga ya min tariqin nar. Dia tidak mampu mengetahui mana jalan surga, mana jalan neraka. Illa min nahiyatil wahyi, kecuali dengan sisi atau bimbingan wahyu al-munazzali, yang diturunkan oleh Allah ala rasuli, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu lam yakilna ila ukulina, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tidaklah menyerahkan kepada akal kita, wa tafkirina, dan pemikiran kita, watasawuratina, dan juga gambaran-gambaran kita untuk beragama ini. Wa innama arsala hadza rasulah, namun Allah mengutus rasul ini untuk kita. Wa anzala hadzal kitaba, dan menurunkan kitab ini yaitu Al-Qur'an, min ajli ayyubayyana lana, agar Allah menjelaskan kepada kita tariqal jannah wa tariqan nar, jalan surga dan jalan neraka. Ya. Wa fi hadza, dan dalam hadis ini juga dalilun, terdapat dalil ala wujubi suali ahli ilmi, akan wajibnya bertanya kepada ahlul ilmi, ulama, orang yang mengerti, an umuriddin, tentang perkara agama. Jangan perkara agama ditanya ke Abu Janda, enggak ngerti dia. Ya, yang ada rusak. Ya, li annahuma la yus'alu anha ghairul ulama. Ya, karena permasalahan agama ini tidak boleh ditanyakan kepada selain ulama, artinya orang-orang yang berilmu. Enggak boleh ditanya kepada selain ulama. Ya. Enggak boleh. La yus'alu anha ala tiba'u wal muhandisun. Nah, enggak boleh bertanya agama kepada para dokter, engineer, insinyur. Pak Amruddin laisa min madarikil uqul. Karena permasalahan agama ini bukan pengetahuan akal manusia semata. Ya. Wa innama huwa bil wahyi al-munazzali. Nah, urusan agama ini diketahui dengan adanya wahyu yang diturunkan. Siapa yang mengetahui wahyu yang diturunkan? Ya, orang-orang alim. Ya, yang baca Al-Qur'an, baca hadis, baca kitab. Ya, yang belajar. Nah, jangan dari pengamat politik. Enggak ngerti mereka ini. Ya, kemudian perkataan Mu'ad, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni an-nar. Wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga ya dan menjauhkan diriku dari neraka. Ya, kata Nabi kan laqad sa'ata 'an 'azim. Masyaallah. Ya. Engkau ya telah bertanya tentang perkara yang besar. Hada ma yuridu kullu muslim, inilah yang diinginkan oleh setiap muslim. Fadalla ala annal jannata la tudkhalu illa bi amal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surga tidaklah dapat dimasuki kecuali dengan amal. Wa naru aidan tudkhulu bi amal. Ya, neraka juga demikian. Ya. Masuk ke neraka disebabkan dengan amal. Tidak ada amal soleh dan yang ada amal toleh, amal buruk. Ya. Wa amal khair yudkhul jannah. Ya. Maka amal kebaikan akan memasukkan ke dalam surga. Wa amalu syarr yudkhilun nar. Amal keburukan akan memasukkan ke neraka. Fala ahada yadkhulul jannah aw an-nar biduni amal. Tidak ada seorang yang masuk surga atau neraka kecuali dikarenakan oleh suatu amal. Namun perhatikan ya ikhwah, amal hanya sebab masuk surga, bukan harga. Karena surga itu mahal. Ya. Mahal. Jadi dengan adanya amal Allah ridho. Dengan Allah ridho Allah masukkan. Tapi kalau surga yang nikmat abadi ditukar dengan amal kita yang sedikit itu enggak sebanding. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan lan yadkhula al-janna ahadukum ahadun minkum bi amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Kata sahabat, engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga. Kita enggak akan bisa masuk surga karena amal kita. Karena amal kita itu sedikit. Namun sebabnya. Ya. Nah, amal itu menjadi seseorang menyebabkan seorang mendapatkan surga. Ya, karena Allah meridhoinya. Ketika Allah meridhoinya, Allah masukkan dia ke surga. Paham enggak sini? Nah. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah dibahas ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Furqan. Ya, dan para ulama yang lainnya sering membahas hal ini. Ringkasnya begitu kurang lebih. Ya, karena kalau amal aja kita enggak bisa masuk surga. Kata Nabi la ya. Kata Nabi lan yadkhula al-jannah ahadun minkum bi amalihi. Wala ana, kata Nabi, tidak begitu pula dengan saya. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Namun amal ini menjadi sebab masuk surga. Ya. Bima kuntum ta'malun, makanya ba itu ba sababiyah. Bima kuntum ta'malun, ba-nya ba sababiyah. Ya, disebabkan apa yang kalian amalkan sebab. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, laqad sa'altani an 'adzim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Karena masuk surga, selamat dari neraka adalah perkara besar. Yang itu adalah puncak kesuksesan. Ya. Ya, puncak kesuksesan itu seorang masuk surga, selamat dari neraka. Makanya Nabi mengatakan, ya, itu adalah perkara yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini di surah Al-Baqarah ya. Ya. Ya Allah berfirman, "Wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Ya. Ya, dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ya, itulah keberuntungan yang benar. Ya, waman zukhziha, siapa yang dijauhkan dari nar, wadkhilal jannah faqad faz. Ya, siapa orang yang zuhziha, dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Nah, itu Makanya itu pertanyaan ini pertanyaan besar. Ya, kemudian kata Syekh, hadal mas'ulu anha, inilah yang ditanya. Ya. Yang ditanya ini. Min ajli ayyu azama Nabi sallallahu hadal mas'ula anha. Nabi menganggap besar apa yang ditanyakan Mu'ad ini. Min ajli ayyubai an yunabbiha as-sami'in wal khari'in ila idhami hadal amri hatta yahdammu bihi. Ya, kenapa demikian? Supaya para pendengar itu, orang yang mendengar, yang membaca hadis ini, memperhatikan, mengetahui betapa besar dan pentingnya perkara tersebut. Kata Nabi, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaih. Namun perkara ini sangatlah mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Subhanallah. Ya. Perkara ini adalah mudah bagi setiap orang yang Allah mudahkan. Ma'idhamihi. Ya. Padahal perkara tersebut adalah perkara besar. Ya, perkara yang agung. Fa innahu yasirun, namun hal tersebut hakikatnya mudah. Alaman yassarallahu alaih, bagi orang yang Allah mudahkan. Li'anna dina walillahil hamdu dinun samhun. Karena agama ini walhamdulillah agama yang lapang, yang mudah. La haraja fih, tidak ada keberatan. Ya, kita tidak dituntut sebagaimana orang-orang Nasrani yang kalau mau masuk surga, kalau mau derajat tinggi, tinggalkan kehidupan dunia, jangan nikah, dedikasi di gereja, jadi biarawan, jadi biarawati, matikan syahwat gitu. Agama kita enggak. Ya, kita boleh nikah bahkan sampai 4. Boleh. Ya. Orang Nasrani enggak boleh kalau mau derajat tinggi. Ya, kalau di agama kita enggak. Kata Abdullah bin Abbas apa dalam hadis surat Bukhari? Ya. Fa inna khairakum aktsaruhum nisaan. Karena orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang paling banyak istrinya. Nah, itu. Kalau agama Nasrani enggak boleh nikah. Agama kita enggak. Rasulullah SAW poligami, Nabi Sulaiman poligami. Ya. Nabi, para nabi, Nabi Ibrahim yang jadi panutan kita, yang kata Allah laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Sungguh telah ada suri tauladan pada Ibrahim, pada Rasulullah apa? Hah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Nabi Ibrahim poligami, Rasulullah SAW poligami. Ya. Nabi Sulaiman poligami. Ya. Poligami semua. Sahabat sampai enggak diketahui kata para ulama, siapa nama sahabat yang tidak poligami. Kalau orang Nasrani apa? Satu aja kagak gitu. Makanya Mas Bambang ini lebih baik pada Nasrani. Karena Mas Bambang nikah. Kalau satu gitu ya. Ya, pendeta mereka enggak ada yang nikah. Lihat orang Buddha. Mereka mau jadi soleh apa? Sama. Ngebiksu. Enggak nikah juga. Rambutnya dibotaki, pakai bajunya yang itu-itu aja, warna kuning selendang. Dia begitu-gitu aja. Long star. Ya. Ya. Itu orang soleh itu. Kalau orang soleh di agama kita enggak boleh nikah. Nikah boleh. Ya. Tapi mana lagi tadi? Wala masyaqqata, agama ini tidak ada keberatan. Wa innama huwa dinun yatamasya ma'a quduratil insan min ghairi takallufin. Ya. Agama ini dijalankan berdasarkan kemampuan seseorang. Tanpa memberat-beratkan. Wa min ghairi tasahulin wa tadyi', tanpa ya menggampangkan, tanpa juga tadyi', meremehkan. Bahwa tarikun sahlun, agama ini agama jalan yang mudah. Ya, lakin ala man yassarallahu alaih, namun dimudahkan itu bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Man lam yassirhullahu alaihi bahwa sa'bun. Namun bagi orang yang tidak Allah mudahkan, maka itu sulit. Lidzalika at-ta'atu asyaqqu ma takunu 'ala nuqusil kusala. Oleh karena itu amalan-amalan ketaatan itu akan terasa berat bagi jiwa-jiwa yang malas. Ya. Nah, antum rajin ke masjid, itu Allah mudahkan. Ada orang yang rumahnya depan masjid, depan musola, enggak pernah ke masjid, ke berapa musola. Ada. Kenapa itu? Ya. Tidak diberikan kemudahan oleh Allah, akhirnya terasa berat. Ya. Ini real kan? Nah, ini real ini. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa qala ta'ala wa innaha lakabiratun, yakni as-salat, dan sesungguhnya salat itu ya berat, itu salat illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Was-salatu 'alal khashiin takunu qurrata ayunihim wa sahlatan 'alaihim. Maka salat ya bagi orang-orang yang khusyuk ya menjadi qurratu ayun, apa namanya? Penyejuk pandangan mereka dan menjadi mudah bagi mereka. Amma al-mutakasilun, bagi adapun bagi orang yang malas, fatakunu sakilatan kabiratan alaihim, itu menjadi berat, menjadi besar bagi mereka. Ma annaha raka'atun, padahal salat itu hanya beberapa rakaat saja. La tastaghriqu waqtan, tidak memakan waktu yang lama tawilan, lakinnaha tasyuqqu alaihim, namun berasa berat bagi mereka. Ya. Wa kadzalika sa'iru ta'at, demikian pula ketaatan-ketaatan yang lainnya. Fa infaqul mal, ya. Menyedekahkan harta sedikit masalan, yasubu 'ala man laisa indahu iman. Itu terasa berat bagi mereka yang tidak punya iman. Padahal duitnya banyak, enggak berkurang. Ya. Namun bagi orang yang punya iman, dia punya harta, kayak Abu Bakar disedekahkan semuanya. Kayak Umar disedekahkan setengahnya. Mudah. Nabi, sebagaimana di pelajaran sirah, dia sedekahkan ghanimah yang baru didapat, harta sejauh mata memandang, kasih semua. Habis itu di rumah kismin, miskin. Ya, maka orang yang paling dermawan itu Rasulullah. Kalau orang mampu menyumbang triliunan, dia masih punya 2 triliun lagi. Kalau Rasulullah gak ada, habis itu miskin lah. Gak ngebul 2 bulan, sebulan dapur. Dan istrinya gak nyap-nyap. Nah, bersabar. Ya. Nah, milih akhirat. Ya. Poligami itu Rasulullah. Coba Rasulullah zaman sekarang poligami gak ngebul dapur. Dibully sama umahat. Ya wakilah ya. Dibully sama umahat. Allah Ustaz. Kalau umatnya kan sekarang gitu ya, oh itu kok punya rumah kok poligami, masih kontrak aja poligami, ya itu kok mobil aja nggak punya poligami, dia lupa kali Rasulullah SAW dulu gimana, para sahabat miskin, dia lupa kali ya, nah, diingetin. Ya mungkin nanti punya dalil, tapi sekarang zamannya berbeda. Ya, ada Rasulullah kalau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kalau infak habis-habisan habis itu nggak punya, pulang ke rumah nggak ada apa-apa. Ini luar biasa ini. Ya, imannya kuat luar biasa. Ada orang kaya infak sedikit aja takut-takut. Yusuf alaman laisa indahu iman, berat bagi orang yang enggak punya iman. Lakinna ahlal khair wal iman yasulu alaihim dalik. Namun orang yang melakukan kebajikan, orang yang beriman akan mudah. Fa yunfiqu ala mahabbatihi ta'atan lillah. Ya. Maka dia akan berinfak. Ya, dengan penuh kecintaan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika haluhum fi sa'iril amal. Demikian pula keadaan mereka dalam seluruh amal. Kemudian sabda Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nih, yang pertama. Engkau beribadah pada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama ini. Ini hada al-aslu. Inilah asalnya, pokoknya itu. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hada huwa tauhid. Inilah tauhid. Lam yaktafi biqaulih ta'budullah. Tidak cukup saja dengan sabda Nabi, kau beribadah pada Allah, bal qala, namun Nabi menyambung, wala tusyriku bi syai'a. Dan kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini nafyu isbat. Beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Enggak cukup beribadah saja kepada Allah, ya. Sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Li'anal ibadata la tasihu wa la tuqbalu illa ma'al ikhlas. Karena ibadah, ya, itu tidaklah sah, tidak diterima kecuali disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bukannya logowo bahasa kita. Ikhlas itu artinya pemurnian. Dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Bukan mana legowo. Kayak istrinya Pak Yusuf ngomong, udah Pak Yusuf, Pak silakan abang kalau mau nikah lagi saya ikhlas. Bukan itu maksudnya. Itu legowo. Itu ridho. Ya. Ya. Namun ikhlas di sini maknanya apa? Memurnikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan oleh Allah kecuali dalam keadaan mereka mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Di annal ibadata la tasihu wa la tuqbalu illa ma'al ikhlas fa idza daqalaha syirkun fa innaha tabtulu wa la tanfa'u sahibaha. Karena apabila ibadah dimasuki kesyirikan, ibadah tersebut menjadi batil, menjadi batal dan tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Ini sebagaimana di Qaidul Arba. Ya. Sebagaimana taharah itu akan batal kalau ada hadas. Ibadah akan batal kalau ada syirik. Laina syarakta la yahbatu na'maluk. Seandainya kau syirik, akan terhapus seluruh amalanmu. Wala yaqbalu Allahu. Allah tidak akan menerimanya subhanahu wa ta'ala. Fal musyriku la yuqbalu minhu amalun. Maka seorang yang melakukan kesyirikan, musyrik, tidak diterima amalnya. Wa kullu amalin khalatuhu syirkun fa innallaha la yaqbaluhu. Setiap amal yang tercampur oleh kesyirikan, Allah tidak akan menerimanya. Ini jelas ya, asasnya tauhid ya. Seberapapun banyak amal, tapi tauhidnya gagal, maka amal yang lain pun juga akan gagal. Nah, kemudian yang kedua, watuqimus shalah. Ya. Dan engkau mengerjakan sholat. Ya, ini yang berikutnya nih. Hadza huwa ruknusan. Ini rukun yang kedua. Wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat, alati hiya umudul Islam, yang salat adalah tiang agama. Fal murad bi shalah shalawatul khams. Yang dimaksud salat sini salat lima waktu, salat wajib. Qala tuqimuha wa lam yaqul tusalli. Ya, Nabi menyatakan tuqimuha, engkau menegakkan salat, dan Nabi tidak menyatakan engkau mengerjakan salat. Li'annal matruba iqamatus shalah. Karena yang dituntut adalah penegakan salat. Ya. La syaqla salati, bukan sekedar salat semata. Fa inna shalah fa inna ma wa inna ma salatu qal qa'imatu al mustamilatu ala arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha wa sunaniha. Hadhihi hiya as-salatu al qa'imah. Ya. Karena salat yang ditegakkan, ya. Salat yang qa'imah itu yang mencakup rukun-rukun, syarat-syarat, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Inilah as-salatu al-qa'imah, salat yang ditegakkan. Amma salatul lati takhtallu fiha al-arkan wa syurutu wal wajibatu fa hadhihi la takunu salatan nafi'atan indallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun salat yang tidak terpenuhi rukun-rukun, syaratnya, kewajibannya, maka salat yang seperti ini bukan salat yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan manfaat bagi pelakunya. Nah, ini sholat ini masalah penting ya. Sampai Umar bin Khattab menyatakan, lahadha fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, Nabi menyatakan al-hadulladzi bainana wa bainal musalla faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kita yang memisah kita dengan mereka orang-orang kafir ada salat, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Allah menyatakan orang musyrik itu kapan dia jadi saudara kita? Orang kafir itu kata Allah fa intabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan, dari kekafiran, masuk Islam, mereka mengerjakan sholat, mereka menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Ya, Nabi alaihi salatu menyatakan, Nabi menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimu sholata zakat. Fa idza fa'alu dzalik fa in asama minni dimahum wa maluhum illa bihaqqillah. Illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Nah, ini sholat ini penting ini. Ya, kata Abdullah bin Syakik dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dia menyatakan la yarauna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang la yarauna syai'an minal amal tarkuhu tarkuhu kufrun siwa sholat. Para sahabat tidaklah memandang suatu amalan yang apabila dikerjakan menjadi kafir selain sholat. Nah, makanya dalam mazhab Hanbali, orang yang tidak sholat itu kafir. Syekh Utsaimin menyatakan dalam khutbahnya, orang yang enggak sholat di dunia berlaku hukum kafir. Di akhirat juga. Di dunia kalau dipunya pasangan muslim wajib dipisah. Maka nikahnya fasakh, batal. Tidak boleh diucapkan salam kepada dia. Kalau dia mati, enggak boleh diwarisi oleh ahli waris yang muslim. Kalau orang tuanya mati muslim, dia enggak dapat warisan karena Nabi menyatakan la yarisul muslimul kafira wa la yarisul al kafir al muslimah. Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir juga tidak dapat warisan dari orang muslim. Ya. Enggak boleh diucapkan salam kepadanya. Kalau dia mati, enggak boleh disolati, enggak boleh dimandikan, enggak boleh dikafankan, enggak boleh didoakan dengan rahmat dan ampunan, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i ini yang mu'tamad, orang yang enggak salat dibunuh, dihukum mati. Dihukum mati oleh pemerintah. Pemerintah enggak melaksanakan dosa itu pemerintah. Nah, ini perkara salat ini bukan main-main. Ya, perkara besar. Tayy barakallahu fikum. Wa tu'tiz zakah. Ya. Dan kau mengerjakan dan kau menunaikan zakat. Hada huwa ruknu salis, ini rukun yang ketiga, wa ita'u zakah. Ya. Yaitu menunaikan zakat. Zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan. Allati faradahallahu fil amwal, yang Allah wajibkan pada harta. Wahia qarinatu shalah. Dan yang namanya zakat ini ialah dia yang senantiasa mengiringi salat. Wahiyal miqdaru al-muqaddar lil fuqara wal masakin. Ya, ya, yaitu dia kadar ukuran tertentu yang diberikan kepada orang-orang miskin, walil asnaf asamaniyah, dan kepada 8 golongan yang Allah terangkan, ya, alati bayyanallahu subhanahu wa taala, yang Allah terangkan di Al-Quran, fahiya ibadatun maliyatun, ibadah harta, wasolatu ibadatun badaniyatun, sedangkan solat ibadah badan. Ini zakat juga demikian, ya. Nah, kalau zakat ditinggalkan tidak mau dibayar, nah, para ulama merinci. Kalau ada orang enggak mau bayar zakat, maka pemerintah wajib mengambil paksa. Kalau dia ngelawan, maka dia kafir dan dia diperangi. Kalau dia enggak mau bayar zakat, tidak seperti sholat. Kalau enggak mau sholat, kafir. Kafir apa? Murtad. Makanya penduduk neraka Saqor itu kenapa? Karena enggak sholat. Orang kafir. Masalah kau bisa kor, kalau lamnya kuminal musallin. Kenapa kalian ada di neraka Saqor? Kami dulu enggak sholat. Nah, kalau zakat tidak bayar zakat, diambil paksa. Kalau melawan, diperangi, dibunuh. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mungut zakat. Ayo zakat ternak kalian mana sini? Pada enggak mau, diperangi, dibunuh, diserbu sama Abu Bakar. Umar sampai bingung. Umar bilang, Abu Bakar, mereka kan ucap la ilallah Muhammadur Rasulullah, mereka sholat. Mereka sholat, mereka ucap la ilallah. Abu Bakar luar biasa. Iya, mereka sholat. Mereka sholat, mereka ngucap la ilallah. Tapi zakat, bayar zakat adalah hak dari la ilallah. karena Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashadu alla ilallah wa yuk asyhadu alla ilallah Muhammad Rasulullah wa yuqimu shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika fa asabu minni dimahum wa amwaluhum, kata Nabi. Dibawakan hadisnya oleh Abu Bakar kepada Umar. Karena Rasulullah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukannya, fa asabu minni dimahum wa amwaluhum, maka terjagalah mereka, darah mereka, harta mereka dari diriku. Kata Nabi, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah. Kata Abu Bakar, bayar zakat adalah hak dari la ilaha illallah. Kalau enggak bayar zakat, hak itu sudah hilang. Tidak lagi terjaga darah dan harta. Diserbu sama Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar ngancem, siapa yang dulu bayar zakat sapi atau kambing di zaman Rasulullah SAW pakai tali, bayar zakatnya dikasih ke Baitul Mal pakai tali, kemudian di masa aku cuman kambing doang, gak ada talinya, serbu, kata Abu Bakar. Luar biasa, gara-gara tali. Di zaman Rasul pakai tali zakat sapinya, pas zaman Abu Bakar talinya gak ada, serbu. Itu Abu Bakar memberikan kalimat tahdir, maka jangan main-main. Dan benar, diperangi orang yang gak bayar zakat, dibunuh. Siapa yang bunuh, siapa yang merangi? Para sahabat di bawah komando Abu Bakar. Maka zakat ini jangan main-main. Kalau antum punya harta, lihat nisab. Nisabnya itu minimal 85 gram emas. Ya. Apa? Mobil saya Fortuner, mobil saya Pajero, kalau kendaraan itu enggak ada zakatnya. Rumah saya ini enggak, hartanya, emas, uang. Ya. Uang senilai 85 gram. Itu nisabnya. Sampai kapan? Haulnya setahun. Haulnya itu hitungan hijriah, jangan masehi. Saya kan dapat duitnya bulan Januari, tunggu Januari tahun depan, salah. Makanya tahu, mesti tahu ini pentingnya mengetahui hitungan hijriah. Dosa nanti itu. Kalau di masa Abu Bakar udah diserbu. Assalamualaikum. Ini apa-apaan ini? Baru datang jam sekarang ini, mau minta diserbu juga. Ah. Tayyib barakallahu fiik. Ini orang gimana Pak Sajuki nih? Serbu. Nah, ini enggak main-main ya zakat ini ya. Itu lihat hitungannya, haulnya setahun. Nah, boleh bahkan mempercepat. Boleh. Belum masuk haulnya antum bayar. Ya. Dan ekonomi umat ini akan berjalan kalau zakatnya itu jalan. Kenapa ekonomi umat gak jalan? Karena zakatnya gak jalan. Ada orang kaya muslim, triliunan, bayar pajak rajin. Pajak itu sunnahnya company. Bukan sunnatul islam, bukan sunnah islam, sunnahnya company. Ya, bayar pajak itu. Nah, bayar pajak rajin. Perusahaannya bayar miliaran sampai nyogok lagi ke Gayus. Gitu kan? Nah. Miliaran bayar pajak. Bayar zakat gak mau. Coba kalau zakat jalan, ekonomi umat akan kuat. Seorang punya harta berjalan, setahun dia hartanya 1 triliun tetap jalan. Kan banyak tuh pengusaha muslim yang hartanya triliunan sekarang. Ya, 1 triliun. 2,5%-nya aja berapa? Hah? Berapa? 10% 100 miliar. 2,5% 25 miliar. Itu baru satu orang hartawan yang hartanya 1 triliun jalan 25 miliar. Dibagiin ke janda-janda, ke orang miskin, yang muslim. Hidup ekonomi sehingga janda-janda bisa buat usaha. Satu janda dapat kebagian nih, satu kampung 25 miliar nih. Dia ngasih ke kampung dia. Satu janda dapat apa misalkan bagian 20 juta, 25 miliar dibagi 20 juta, berapa janda itu banyak? Hah? Bentar dulu, tenang. Ya. Tenang. Tetap itu. Tetap. Ya. Nah, satu orang janda, satu orang miskin, orang korban PHK, dapat duit 25 juta. Itu dia bisa usaha. Ya, bisa usaha. Jual gorengan, beli gerobak 2-3 juta. Sewa lapak per bulan 1 juta taruhlah. Modal berapa? Dia bisa modal. Kalau kita udah jalan, mandiri udah ekonominya. Ya. Mandiri. Janda-janda juga demikian. Ya. Namun sekarang Allah musta'an. Orang kaya enggak bayar zakat. Ya. Jandanya pun juga enggak ditolong, enggak dinikahi, enggak disantuni. Ya lengkap. Ya. Lengkap udah. Padahal menolong janda itu fadilahnya besar. Janda miskin ya. Kalau janda kaya yang menolong kita. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Asayyalal armalah." Orang yang menolong armalah, yang menolong menghidupi janda, wal miskin dan orang miskin, apalagi itu jandanya miskin dapat dua tuh. Terus jandanya tinggal mati, anaknya yatim, oh dapat tiga lagi, bantu anak yatim. Kalau mujahid fisabilillah, itu dia orang yang menghidupi janda, bagaikan dia orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Ya. Nah, Abu Aqila tanya, tadi udah gak dinikahin, ya. Terkadang, ya wah ya Abu Aqila, ya Abu Aqila ini, perhatikan ya. Ada janda itu udah kaya sekalipun boleh juga dinikahi. Dia gak butuh harta mungkin. Dia udah bisa. Nah itu. Jangan sampai dipahami. Yaudah istri antum gak usah dinikahin. Kasih aja donasi. Kasih aja donasi. Tiap bulan berapa kebutuhan dia. Taruhlah kebutuhan dia di cover seumur hidup dia. Ya, seumur hidup dia taruhlah di cover anak-anak dia. Tapi mereka juga butuh yang lain. Paham lah ya Pak Yusuf. Benar apa betul? Hah? Benar apa betul? Nah. Gitu. Itu ya. Nah, itu kal mujahid fisabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Ya, orang ini yang menikahi janda ini, subhanallah. Ya. Kemudian kata Nabi apa lagi? Ya. Al-qa'im la yaftur, seperti orang yang sholat gak pernah lelah. Orang yang sholat gak pernah lelah. Wa qasa'im la yaftir, seperti orang yang puasa yang gak pernah berbuka, yang terus-terusan puasa. Itu yang nolong janda. Subhanallah. Hah? Nah, itu mantu bang butuh. Ya. Apa lagi tadi? Wa tasumu Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Hadar rukun rabi, ini rukun yang keempat. Tasumu Ramadan wa huwa syahrun fis sanah. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Berpuasa dalam itu sebulan dalam setahun. Wa shaumu syahrur Ramadan fardun wa ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan fardu dan rukun dari rukun-rukun Islam. Baik, cukup sampai sini dulu ya. Wabillahi taufik wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.